بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara sahabat yang terkenal kekuatan fisik untuk bergulat adalah Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dua sahabat ini mulia, satu anak mantunya Nabi Ali radhiyallahu anhu dan satu mertua Nabi SAW Umar radhiyallahu anhu. Dan perlu Anda ketahui Umar bin Khattab anak mantunya Ali. Umar bin Khattab anak mantunya Ali. Karena di akhir hidup Umar beliau menikah dengan Ummu Kalthum anaknya Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan Umar bin Khattab meninggal di paha istrinya Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Dua orang ini terkenal dengan fisik. Gulat kita tahu teman-teman sekalian bukan olahraga untuk memecahkan muka seseorang atau membuatnya berdarah. Tapi gulat yang sehat adalah bagaimana menekuk orang sehingga tidak bisa bergerak. Dan satu orang saja dilawan sudah menguras tenaga yang luar biasa. Satu hari Ali radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan 3 sahabat. Satu hal yang luar biasa. Lalu kelihatan sedikit ujub, ada kebanggaan di diri Ali radhiyallahu anhu majma'in. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan seseorang yang mengalahkanmu." Maka Ali pun dengan senang menuju ke sana. Begitu tiba di belakang bukit, ditemukan ada seseorang yang sedang berdiri, ditutup semuanya bagian alisnya, mukanya dan kepalanya dengan imamah dan hanya kelihatan bola matanya. Orang seperti ini sulit untuk dikenang. Lalu kemudian orang itu membuat sebuah ring dengan kayu bulat di padang pasir, lalu memanggil Ali untuk masuk ke dalam ring tersebut. Ringkas cerita, terjadilah duel antara orang itu dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dengan para sahabat. Tentunya kita semua mengucapkan radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi walaupun satu sahabat, seringkali saya sebutkan dengan jamak untuk memberikan ridha kepada seluruh sahabat sebagaimana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ali pun radhiyallahu anhu akhirnya bergulat dan terkalahkan oleh orang tersebut. Sekali beberapa, 2 kali 3 kali gerakan terkalahkan, tertekuk tidak bisa bergerak. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Akhirnya Ali mengatakan, "Saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa kamu." Lalu orang tersebut membuka cadarnya, ternyata dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang luar biasa. Nabi SAW tidak mau mempermalukan Ali di hadapan para sahabat. Tapi ditantang Ali dengan cara ini di belakang bukit tidak ada yang lihat. Agar Nabi SAW memberikan pendidikan, jangan sampai kamu ujub karena masih ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Nabi SAW memiliki hal yang sangat luar biasa.